Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asma'ul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Kompleks Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang dua nama Allah Azza wa Jalla. Apa itu? Al-Kafil dan Al-Wakil. Hari ini insyaallah kita juga akan membahas dua nama sekaligus, karena dua nama ini berpasangan, yaitu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qabidu dan Al-Basitu. Al-Qabid dengan Al-Basitu. Yang punya kitabnya silahkan dibuka halaman 94. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu Syekh Abdul Aziz Ibn Nasir Al-Julayn hafizahullahu ta'ala, Al-Qabid Al-Basit Jalla Jalaluhu. Lam yarid hadhan al-ismani fi al-Qur'an al-Karim, wa innama warada bi sighati al-fi'li kama fi qawlihi subhanahu, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. أما الحديث النبوي فقد ورد فيه ذكر هذين الاسمين الكريمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. Apa nama yang akan kita pelajari? Al-Qabid dengan Al-Basit. Dua nama ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Dua nama ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Yang disebutkan dalam Al-Quran adalah kata kerjanya. Yang disebutkan dalam Al-Quran adalah kata kerja dari dua nama ini, yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Surat apa? Al-Baqarah ayat 245. Apa kata Allah Azza wa Jal? Wallahu yaqbidu wa yabsut. Al-Qabid di sini disebutkan dengan kata kerja yaqbidu. Al-Basit disebutkan dengan kata kerja yabsutu. Yaqbid artinya adalah menyempitkan. Yabsut artinya adalah meluaskan. Berarti Al-Qabid artinya yang maha menyempitkan, Al-Basit yang maha meluaskan. Jadi Al-Qabid dan Al-Basit artinya yang maha menyempitkan dan yang maha meluaskan. Apa yang disempitkan dan apa yang diluaskan nanti akan kita bahas insyaallah. Jadi nama Allah Azza wa Jalla Al-Qabid dengan Al-Basit di dalam Al-Quran tidak ada. Yang ada adalah kata kerja dari dua nama tersebut. Adapun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, qala an-nasu ya Rasulullah ghala as-si'ru fasa'ir lana. Wahai Rasul, harga barang mahal-mahal. Harga barang mahal-mahal. Kayak harga apa? Beras. Fasa'ir lana. Maka wahai Rasul, kami mohon engkau mengatur harga. Kami minta engkau yang mengatur harga. Jadi harganya supaya diapain? Supaya diturunkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun merespon dengan bersabda, innallaha huwal musa'ir. Sesungguhnya Allah lah yang maha mengatur harga. Siapa yang maha mengatur? Allah. Al-Qabidu Al-Basitu. Allah lah Al-Qabid. Apa tadi? Yang maha menyempitkan. Al-Basit, yang maha meluaskan. Ar-Raziq, napa? Yang maha memberi rezeki. Lalu Nabi SAW melanjutkan, wa inni la arju an alqallaha wa laysa ahadun minkum yatlubuni bimadlamatin fi damin wala mal. Dan aku berharap akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidak ada satupun di antara kalian yang menuntutku. Tidak ada satupun dari kalian yang menuntutku karena pernah aku zalimi hartanya atau nyawanya. Jadi Nabi SAW tidak mau mengatur harga karena apa? Karena apa? Karena takut menzalimi sebagian dari warganya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja takut perbuatan apa? Zalim. Dan beliau adalah sosok yang maksum. Sosok yang maksum. Kenapa maksum? Terjaga. Sosok yang suci, dijaga oleh Allah azza wa jalla. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang sama sekali tidak maksum, tidak ada jaminan untuk terbebas dari kesalahan. Jadi kalau Rasulullah SAW saja takut banget, mbok-mbok nanti di hari kiamat ada yang nuntut, mestinya kita yang orang biasa ini lebih pantas untuk merasa. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini, Nabi SAW menyebutkan beberapa nama Allah Azza wa Jalla, salah satu atau salah duanya apa? Al-Qabid dengan apa? Al-Basit. Apa maknanya? Mari kita lihat keterangan yang disampaikan oleh penulis. Nah. Al-ma'na fi haqqillah Azza wa Jalla. هذان الاسمان الكريمان من الأسماء المتقابلات التي لا ينبغي أن يفرد أحدها عن قرينه ولا أن يثنى على الله عز وجل بواحد منها إلا بواحد منهما ولا أن يثنى على الله عز وجل بواحد منهما إلا مقرونا بمقابله لأن الكمال المطلق إنما يحصل بمجموع الوصفين. Pertama, penulis mengingatkan bahwa nama ini adalah nama yang sepasang. Nama yang apa? Sepasang. Maha meluaskan sama maha apa? Menyempitkan. هذان الاسمان الكريمان من الأسماء المتقابلات التي لا ينبغي أن يفرد أحدهما عن قرينه. Ketika kita akan memuji Allah Azza wa Jalla, hendaklah kita puji Allah dengan menyebutkan dua-duanya. Jadi jangan kita menyebutkan cuma salah satunya saja. Bahkan sampai level sebagian ulama kita, antara lain Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah, kalau mau kasih nama anak, maka kasihlah nama Abdul Qabid wal Basit. Nak, nanti ya nak. Nanti kalau udah selesai pengajian baru manggil Abi. Nak, nanti aja nak. Biar Ustadz bisa fokus. Jadi kalau mau kasih nama, jangan cuma Abdul Qabid, jangan cuma Abdul Basit, tapi kasih nama apa? Abdul Qabid wal Basit. Ada enggak yang namanya kayak gitu? Hah? Ya udah bikin aja. Ya. Kenapa? Karena kesempurnaan makna tersebut itu ada di dalam penggabungan antara dua nama ini. Jadi kalau sekedar maha meluaskan saja itu enggak sempurna. Kalau sekedar maha menyempitkan saja tidak sempurna pula. Maka Allah Azza wa Jalla itu memiliki dua nama ini, maha meluaskan dan maha apa? Menyempitkan. Wala an yusna 'ala Allahi biwahidin minhuma illa maqrunan bimuqabilihi. Ketika kita akan memuji Allah, maka pujilah Allah dengan menyebut dua nama tersebut. لأن الكمال المطلق إنما يحصل بمجموع الوصفين. Karena sejatinya kesempurnaan makna itu akan dihasilkan ketika dua nama ini digabungkan bersama-sama. Al-Qabid dengan Al-Basit. Baik. Apa maknanya Al-Qabid dan Al-Basit? Apa yang disempitkan dan apa yang diluaskan? Iqra. فهو القابض للأرزاق والأرواح والنفوس والباسط للأرزاق والرحمة والقلوب. نعم. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha menyempitkan dan maha meluaskan. Apa yang diluaskan dan apa yang disempitkan? Satu, rizki. Kenapa? Rizki. Allah Azza wa Jalla maha menyempitkan rizki sebagian hambanya dan maha meluaskan rizki sebagian hambanya, sehingga di dunia ini ada orang kaya dan ada orang miskin. Yang kaya rizkinya diapakan? Diluaskan sama Allah. Yang miskin rizkinya disempitkan oleh Allah. Kenapa Allah bikin ada orang kaya dan ada orang miskin? Kenapa Allah bikin ada sebagian manusia yang rizkinya luas dan ada sebagian manusia yang rizkinya sempit? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha bijaksana. Kenapa? Karena Allah maha bijaksana. Karena Allah maha bijaksana, sehingga ada sebagian orang oleh Allah dijadikan kaya dan ada sebagian orang oleh Allah dijadikan miskin. Berarti Allah menakdirkan ada orang kaya dengan kemahabijaksanaannya, dan Allah menjadikan ada orang miskin dengan kemahabijaksanaannya. Sehingga bagus atau tidak ada orang kaya, ada orang miskin? Bagus gak? Bagus. Apa bagusnya? saling membutuhkan. Satu, dengan adanya orang kaya dan orang miskin, akhirnya bisa saling membutuhkan, bisa saling memanfaatkan. Apakah orang kaya membutuhkan orang miskin? Buat apa? Buat kerja. Buat kerja. Kalau semua manusia kaya, ada yang ada enggak yang mau jadi bawahan? Enggak ada. Semuanya pengen jadi atasan. Kalau semua orang kaya, ada enggak yang mau jadi karyawan? Enggak ada. Semuanya? Semuanya maunya jadi bos. Lu bos kabeh ke priwe? Kalau semua orang kaya, ada enggak yang mau disuruh macul di sawah? Enggak mau. Semuanya pengen jadi tuan tanah. Loh, kabeh-kabeh tuan tanah. Terus sing macul siapa? Enggak ada. Apa yang terjadi? Yang terjadi sawah-sawah pada mangkrak. Akhirnya enggak menghasilkan apa-apa. Kalau seandainya semua orang kaya, ada enggak yang mau jadi kuli bangunan? Ada enggak yang mau jualan sayur keliling? Ada enggak yang mau jualan cilok? Ada enggak yang mau jadi tukang sapu? Enggak ada. Kalau enggak ada tukang bangunan, enggak ada tukang sayur, enggak ada tukang sapu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Repot juga. Mau bikin bangunan, enggak ada yang mau kerja, mau sugih kok, sorry ya. Mau beli sayur, enggak ada yang mau jualan sayur. Saya udah punya duit, ngapain jualan sayur? Apalagi jualan cilok. Siapa yang akan repot kalau kayak gitu? Manusia. Maka Allah Azza wa Jalla dengan kemaha bijaksanaannya membuat ada orang rizkinya luas, al-basit, dan ada orang yang dibuat oleh Allah rizkinya sempit, al-qabit. Oke, jadi adanya orang kaya dan orang miskin, manfaatnya apa tadi? Agar bisa saling memanfaatkan, bisa saling bantu-membantu. Apa manfaat yang lain? Apa? Jadi bisa beribadah yang namanya syukur, dan bisa beribadah yang namanya sabar. Sing syukur siapa? Sing sugih. Sing sabar siapa? Sing miskin. Jenengan pengen yang sabar apa yang syukur? Dua-duanya. Loh, emang orang kaya gak butuh sabar? Emang orang miskin gak butuh syukur? Ya sama-sama butuh. Cuman biasanya yang lebih dituntut untuk bersyukur adalah yang rezekinya luas. Dan yang lebih dituntut untuk bersabar adalah yang rezekinya sempit. Kalau semuanya kaya, maka orang-orang akan susah bersyukur. Kenapa? Karena dia tidak bisa melihat ada orang yang rezekinya sedikit. Gak bisa membandingkan. Gak bisa membandingkan antara rezeki yang dia miliki yang begitu luas dengan rezeki yang dimiliki oleh orang miskin yang sangat sedikit. Sehingga susah untuk bersyukur. Maka ketika kita ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini, ada yang kaya dan ada yang miskin. Ada yang rezekinya luas dan ada yang rezekinya sempit. Maka itu adalah pintu yang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita, agar kita bisa menjalankan ibadah yang bernama syukur dan ibadah yang bernama sabar. Oke. Ini yang kedua. Yang pertama apa tadi? Agar bisa saling memanfaatkan. Yang kedua, agar bisa bersyukur dan bisa bersabar. Yang ketiga, agar iman kita terjaga. Kenapa? Agar iman kita terjaga. Dalam sebuah hadis dhaif, disebutkan bahwa ada sebagian manusia yang memang cocoknya jadi orang kaya, dan ada sebagian manusia yang memang cocoknya jadi orang miskin. Maksud cocok di sini bukan dari apa? Bukan dari wajah, bukan. Bukan pula dari penampilan, bukan dari kulit pula, bukan. Tapi yang dimaksud cocok di sini adalah cocok untuk keamanan keimanan dia. Cocok untuk menjaga keimanan dia. Ada sebagian orang yang cocoknya jadi orang kaya, karena kalau dia jadi orang miskin, bisa-bisa dia murtad. Maka oleh Allah Azza wa Jalla dijaga orang ini supaya enggak murtad, dikasih apa? Kekayaan. Karena orang ini karakternya enggak tahan. Enggak tahan apa? Untuk rezeki. Maka sama Allah Azza wa Jalla dibelas kasihani, dikasih rezeki yang banyak supaya tetap beragama apa? Islam. Ini orang cocoknya jadi orang kaya. Dan ada sebagian manusia yang cocoknya jadi orang miskin. Kenapa? Karena kalau dia kaya, malah jadi tidak beribadah kepada Allah saja. Kalau dia kaya, malah jadi gak sempat berangkat ke masjid. Malah jadi gak sempat untuk hadir pengajian. Kenang apa? Sibuk. Emang jenengan pikir orang itu begitu tokonya tutup, orang-orang yang punya mall ya, begitu tokonya tutup, emang dia sudah selesai pekerjaannya? Enggak. Masih ngitung ini, ngitung itu. Ada sebagian orang kalau dibikin kaya, malah jadi gak pernah ngaji, jadi gak pernah apa? Berangkat ke masjid, malah jadi nun sewu selingkuh ya, karena merasa punya banyak duit, malah jadi tergoda beli nomor karena punya duit. Cocoknya jadi wong kerep, jadi orang bisa tuku nomor ya. Ada sebagian orang yang memang cocoknya jadi orang miskin untuk menyelamatkan keimanannya. Dan jenengan cocoknya apa? Cocoknya yang jenengan rasakan hari ini. Jadi kalau jenengan hari ini rezekinya lancar, ya mudah-mudahan itu memang cocoknya jadi wong sugih. Yang rezekinya seret, ya memang mungkin cocoknya jadi orang apa? Miskin. Maka yang miskin bersabar, yang kaya bersyukur. Mari kita perhatikan firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 30. Surat apa? Al-Isra ayat 30. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu, yaitu Allah Azza wa Jalla, dialah yang meluaskan rizki untuk sebagian hambanya yang dia kehendaki. Sebaliknya, dia pula yang menyempitkan rizki untuk sebagian hambanya yang dia kehendaki. Jadi yang bikin kaya miskin siapa? Allah. Terus apa kata Allah? Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah itu paling ngerti tentang kondisi hambanya. Paling ngerti tentang apa? Kondisi hambanya. Kondisi yang terbaik buat hambanya satu persatu yang paling ngerti Allah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan sebagian orang rizkinya sempit karena Allah ngerti bahwa kondisi orang ini cocoknya jadi orang miskin. Dan ketika Allah menakdirkan sebagian orang rizkinya kaya, rizkinya banyak, karena Allah subhanahu wa ta'ala ngerti bahwa orang ini cocoknya jadi orang kaya. Akan tetapi di dalam ayat lain Allah azza wa jalla berfirman, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan orang tidak ngerti tentang takdir Allah tersebut. Ini Allah sampaikan dalam surat Saba ayat 36. Makanya kebanyakan orang ketika ditakdirkan rizkinya sempit, menyadari atau ngersula. Kebanyakan orang gimana? Kebanyakan orang mengeluh, ngersula. Kenapa ya? Ujarku ya wis rajin sholat, tapi semene bae. Sudah rajin sholat tapi rezekinya segini-segini saja. Itu saya punya tetangga ke masjid tidak pernah, ngaji tidak pernah, tapi sugiye pul umahe akeh, nyong omah siji pirang duwe. Kebanyakan orang tidak ngerti. Itu kata Allah azza wa jalla. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kebanyakan orang tidak paham. Kebanyakan orang tidak ngerti. Atas kemaha bijaksanaan Allah azza wa jalla ketika menjadikan sebagian hambanya kaya dan sebagian hambanya miskin. Padahal di balik takdir tersebut banyak sekali kebaikan yang tadi sudah kita sebutkan sebagiannya. Apa yang pertama tadi? Saling memanfaatkan. Yang kedua, bisa bersyukur dan bersabar. Yang ketiga, untuk menjaga keimanan kita. Ini adalah contoh dari maha menyempitkan dan maha meluaskan terkait dengan rizki. Kemudian kata beliau, fahuwal qabidu lil arzaqi wal arwahi wan nufus. Kemudian di antara yang diluaskan dan disempitkan oleh Allah adalah umur. Kenapa? Umur. Berarti kalau disempitkan umurnya artinya apa? Artinya apa? Dibikin pendek. Kalau diluaskan umurnya berarti apa? Dibikin panjang. Dan kita bisa pahami ketika Allah Azza wa Jalla menjadikan umur umat-umat terdahulu panjang-panjang sekali. Sampai berapa? Sampai ribuan tahun. Sedangkan umat kita, umat apa? Umatnya Nabi Muhammad SAW rata-rata umurnya pendek-pendek, 70-60, yang lebih dari itu sedikit. Pertanyaannya, kenapa? Jawabannya sama kayak tadi. Kenapa? Karena Allah maha bijaksana. Kan tadi Allah membagi rezeki, meluaskan, menyempitkan karena kemahabijaksanaan Allah. Sama ketika Allah membuat umur sebagian manusia panjang dan umur sebagian manusia pendek, itu kembalinya kepada apa? Kemahabijaksanaan Allah. Jadi kan bagian umur panjang apa pendek? Terserah. Terserah Allah. Masya Allah. Belum tentu kalau kita dikasih umur panjang seperti umat-umat terdahulu, kita akan betah. Lawang umur 70-80 bewis, menggeh-menggeh. Aku kapan ya matinya ya? Jadi sudah kesel, ya capek, jalannya sudah apa? Susah. Bengkeke lara terus. Buat jalan kakinya sakit. Apa-apa rauli. Gorengan rauli, apa maning? Gula rauli, apa maning? Apa? Durian rauli, santan rauli, apa-apa rauli. Begitu sudah tua itu sudah mulai pantangan ini, pantangan itu. Gula tinggi, tensi tinggi, apa lagi? Asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Ya Allah, kapan nyong mati ini? Ya orang mati-mati. Belum tentu kita ini kalau dikasih umur panjang, belum tentu kita betah. Ya. Dan memang kalau kita perhatikan umat-umat terdahulu, mereka dikasih postur yang gede-gede. Mereka dikasih postur yang gede-gede banget, yang itu tentu akan mempengaruhi kekuatan fisik mereka bertahan sampai sekian ribu tahun. Berbeda dengan kita yang memang dikasih fisik sama Allah ya rata-rata 100 sekian, jarang-jarang yang sampai 200 lebih jarang. Rata-rata kita 160, 170, 140, 180, rata-rata kayak gitu. Nah, fisik kita yang terbatas itu memang cocok dengan umur kita. Allah itu maha bijaksana. Dan jumlah penduduk dunia hari ini dengan di zaman dahulu, di zamannya Fir'aun, di zamannya Ad, Samud, lebih banyak mana? Sekarang. Apa yang terjadi kalau penduduk dunia hari ini gede-gedenya itu kayak zaman dulu? Apa yang terjadi? Orang cukup. Yang sekarang saja yang orangnya kecil-kecil kayak kita ini, pemukiman sudah sangat padat sekali. Apa jadinya kalau misalnya orangnya gede-gede banget seperti zaman dulu? Kalau sekarang kita ngelihatnya raksasa kan? Apa jadinya kalau semua penduduk Indonesia raksasa? Bukan hanya masalah sempit atau tidak sempit, juga biasanya kalau orang gede itu cenderung untuk berbuat zalim. Cenderung untuk berbuat zalim. Karena dia merasa lebih kuat, lebih besar, dan seterusnya. Yeah. Dan maha bijaksananya Allah Azza wa Jalla, walaupun umur kita pendek, akan tetapi amal kita yang sedikit-sedikit itu, di umur yang pendek itu, bahkan bisa melebihi pahala orang-orang yang hidup di zaman dahulu. Dan ini adalah kasih sayang Allah kepada kita. Wong satu pahala, satu amal, minimal berapa pahala? 10 pahala, minimal. Di zaman dahulu, supaya bisa beramal, dapat pahala 10 ya amalnya? 10. Coba Lailatul Qadar, bayangkan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih istimewa daripada 1000 bulan. Sekian puluh tahun. Orang dahulu beramal 1000 bulan dapat pahala segitu. Kita beramal satu malam dapat pahala 1000 bulan. Coba. Ini kan hikmahnya Allah Azza wa Jalla. Maka jangan protes dengan kemahabijaksanaan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa lagi? Warahmati wal qulub. Dan juga di antara yang diluaskan serta yang disempitkan oleh Allah adalah al-qulub. Al-qulub ini apa? Hati. Jadi ada orang yang disempitkan hatinya oleh Allah dan ada orang yang diluaskan hatinya sama. Apa maksudnya hati sempit, hati luas? Ada yang tenang dan ada yang gelisah. Ada yang apa? Tenang hatinya dan ada yang gelisah. Berarti orang yang gelisah adalah orang yang hatinya disempitkan sama Allah. Dan orang yang tenang adalah orang yang hatinya diluaskan oleh Allah. Allah menyempitkan hati sebagian orang dan meluaskan hati sebagian orang. Ada sebabnya enggak? Ada sebabnya atau tidak? Pasti. Sebabnya adalah yang diluaskan hatinya tekun beribadah kepada Allah. Sedangkan yang disempitkan hatinya adalah yang sering berbuat maksiat kepada Allah. Masih banyak yang lainnya, ilmu termasuk. Ya, ilmu juga termasuk yang disempitkan dan diluaskan sama Allah. Ada orang yang ilmunya luas, ada orang yang ilmunya sempit. Luas itu artinya banyak, diberkahi sama Allah. Sempit artinya sedikit. Ya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengaruniakan kebaikan kita kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Bagi jamaah yang ingin berpartisipasi dalam donasi iftar puasa Ramadan 1440 Hijriah, silakan bisa menyalurkannya melakukan melalui rekening masjid atau kepada panitia di lantai 1 Ikhwan maupun lantai 1 Akhwat. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.